إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Manhaj al-Qasidin dan masih dalam pembahasan tentang sabar dan syukur. Telah disebutkan bahwa sabar bertingkat-tingkat, sebagaimana juga syukur bertingkat-tingkat. Sabar terhadap suatu musibah merupakan suatu kewajiban. Di atas kesabaran itu ada ridha. Ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan yang terakhir adalah syukur. Dan syukur adalah terdiri dari sekian tingkatan pula. Dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, ودرجات الشكر كثيرة فإن حياء العبد من تتابع نعم الله عليه شكر. Dan derajat syukur itu banyak. فإن حياء العبد, sesungguhnya rasa malu seorang hamba, min tatabu'i ni'amillahi alaihi syukrun, dari berkesinambungannya nikmat Allah kepadanya juga merupakan bagian daripada syukur. Yakni dia menyadari bahwa betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap waktu kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian demi pemberian yang tidak terhingga, sehingga dengan itu muncul rasa malunya kepada Allah Azza wa Jal karena selalu diberi. Nah, rasa malu ini sudah bagian daripada syukur. Kita juga mengetahui bahwa umumnya tabiat manusia, di antara sesama manusia juga seperti itu. Kalau kita diberi satu kali oleh seseorang dan kita berterima kasih, itu satu hal yang biasa bagi kita. Kalau diberi lagi, kedua, ketiga, diberi lagi terus sampai berulang kali diberi oleh orang itu, tentu kita punya perasaan apa? Malu kepadanya. Selalu saja kita diberi. Nah, mestinya juga muncul pada seorang hamba perasaan yang semisal itu, dan mestinya bahkan lebih daripada itu, ketika dia menyadari bahwa dia selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dia rasakan nikmat Allah kepadanya, entah dari makanan, minuman, nafas, kesehatan, segala macam bahkan yang lebih dari itu, nikmat agama, keimanan dan seterusnya. Tapi disayangkan masalahnya adalah kita selaku manusia ini kadang kurang menyadari nikmat yang begitu banyak kita rasakan, tapi kita tidak rasakan sebagai suatu nikmat dari Allah. Berjalan mengalir begitu saja. Waktunya makan ya makan, kenyang, waktunya minum ya minum sampai kenyang, ya waktunya sehat ya bermain, ya nggak mengingat ketika sakit, dan macam-macam nikmat berjalan pada diri kita dan kita anggap itu suatu hal yang biasa. Kita kurang menyadari dan kurang mengingat bahwa itu sesungguhnya nikmat Allah yang besar kepada kita. Ya, nikmat yang sangat banyak yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, kalau kita senantiasa menyadari tentang hal-hal tersebut, maka akan timbul pada diri kita perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semua nikmat-nikmat itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Wa ma'rifatahu ditakfirihi 'anil syukri syukrun. Kemudian kita mengetahui nikmat itu dan mengetahui takdir kekurangan kita dalam bersyukur, itu juga bagian daripada syukur. Kita menyadari bahwa kita sebetulnya kurang bersyukur, itu sudah suatu nilai bagus, ya itu sudah bagian daripada syukur. Tapi tentu itu ya syukur pada tingkatan yang rendah, ya menyadari bahwa dirinya kurang bersyukur. Nah, mestinya setelah itu dia tambah dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memujinya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, dengan menggunakan nikmat-nikmat itu pada perkara yang baik. Wal ma'rifatu bi'azimi ilmillahi wa sitrihi syukrun. Demikian pula kita mengetahui kebesaran hilmillah, kesabaran Allah Azza wa Jal terhadap kita, sehingga kita tidak dihukum karena kurang syukurnya kita. Wasitrihi, dan kita mengetahui kebesaran Allah pada sitrihi, yakni menutupnya aib-aib kita, ini juga bagian daripada syukur. Saat kita menyadari betapa besarnya kelembutan Allah Azza wa Jal, betapa besarnya kemurahan Allah Subhanahu wa taala dan kesabarannya kepada kita, sehingga kita masih dibiarkan bahkan ditambah dengan berbagai macam nikmat. Kita menyadari bahwa Allah Azza wa Jal Maha Halim terhadap kita, ini juga bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal i'tiraf bi anna an-ni'ama ibtida'an min Allah bi ghairi istihqaqin syukrun. Begitu pula i'tiraf, pengakuan bahwa nikmat-nikmat itu ibtida'an min Allah, bermula dari Allah Azza wa Jal. Allah yang memberi kita tanpa kita minta. Allah memberi kita bukan karena jasa kita kepada Allah. Kita gak punya jasa apa-apa. Nah, ini artinya kita menyadari bahwa nikmat-nikmat itu ibtida'an min Allah. Sejak awal bermula dari Allah Azza wa Jal. Bukan karena permintaan kita, bukan karena hak kita. Kita gak punya hak. Nah, bighairi istihqaq, tanpa kita punya hak, kita mengakui hal itu, ini juga bagian daripada syukur. Karena Kita mesti menyadari bahwa apapun yang kita lakukan dari ibadah, dari ketaatan, itu tidak menguntungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menganggap karena kita ibadah maka saya berhak untuk diberi nikmat. Karena saya berdoa maka saya berhak untuk diberi nikmat. Kita enggak punya hak, ya. Kita enggak punya hak. Bahkan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada kita betul-betul suatu kenikmatan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, itu harus kita sadari. Ya. Makanya kalau orang merasa dia punya hak untuk diberi nikmat, ini sudah suatu ingkar nikmat. Ini sudah suatu pelanggaran dalam bab syukur ini. Ya. Dan sesungguhnya seperti itulah yang terjadi pada siapa? Qarun. Qarun itu merasa dia berhak untuk diberi nikmat. Ya, innama utitu ala ilmin indi. Seperti yang Allah ceritakan, dia mengatakan seperti itu. Saya ini diberi berbagai kekayaan ini ala ilmin indi. Ya, yakni ala ilmin min Allah anni lahu ahl. Atau yang semakna dengan itu. Karena Allah tahu bahwa saya memang berhak. Dia merasa begitu. Qarun merasa begitu, bahwa saya diberi ini karena memang Allah tahu saya ini orangnya berhak diberi nikmat. Nah, makanya akhirnya apa yang terjadi pada Qarun? Apakah harta bendanya langgeng bersamanya? Terus dia miliki atau bagaimana? Tidak. Justru Allah hukum, Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan dia bahwa dia berhak untuk diberi nikmat, ini keyakinan yang salah. Keyakinan yang menyimpang, dan ini bentuk daripada salah satu bentuk daripada ingkar nikmat. Ya, justru dengan itu dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sadarilah bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini ibtida'an minallah. Bermula dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kita berhak, bukan karena kita berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ilma bi anna syukra ni'matun min Allah, ni'matun min ni'amillahi syukrun. Demikian pula mengetahui bahwa syukur itu sendiri suatu nikmat. Artinya kita bersyukur itu juga suatu nikmat. Ya. Karena ketika kita bersyukur artinya kita beribadah. Dan ibadah yang Allah berikan kepada kita, dalam arti Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita mau ibadah, itu nikmat besar. Itu nikmat besar. Bahkan lebih besar daripada berbagai macam nikmat duniawi. Sehingga kita bisa bersyukur, mau bersyukur, taufik dari Allah Azza wa Jal untuk kita bersyukur, ini juga suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah beri taufik kepada kita sehingga kita bersyukur, kita enggak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husna tawadhu'i fi ni'ami wa tadhalluli fiha syukrun. Demikian pula tawadhu' yang baik dalam nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Wa tadallul fiha, merendah pada nikmat-nikmat Allah itu juga bagian daripada syukur. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, kita sikapi dengan sikap yang benar. Di antaranya bahwa kita jangan kemudian sombong dengan nikmat-nikmat itu. Ada kalanya orang menjadi sombong karena apa? Karena harta benda yang Allah karuniakan kepada dia. Dan ini banyak. Tidak jarang dari orang-orang yang kaya dan sombong. Kenapa? Karena harta yang dia miliki. Sebelum dia kaya, dia ya biasa saja, tidak punya sifat-sifat yang nampak dari kesombongan. Tapi ketika diberi harta benda yang banyak, justru dia sombong. Nah, jangan seperti itu. Ya, di sini dikatakan husnul tawadhu' fin ni'am wat tadzallul fiha. Ya. Tawadhu' yang baik, merendah dengan nikmat-nikmat tersebut. Tetap seberapapun yang dia miliki, tetap bertawadhu' dan sikap tawadhu' dengan nikmat-nikmat tersebut, ini juga bagian daripada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukra al-wasaiti syukrun, juga berterima kasih kepada wasait. Wasait perantara. Ya, yang menjadi perantara datangnya nikmat itu kepada kita. Terkadang itu terjadi, ya. Kita dapat nikmat bukan semata-mata kita kerja kemudian dapat, tapi terkadang melalui suatu perantara, ya. Akhirnya kita dapat suatu manfaat, mungkin suatu kerjaan atau yang lain. Nah, terhadap orang-orang yang berjasa kepada kita, kita juga bersyukur, berterima kasih kepadanya. Nah, ini juga bentuk terima kasih yang kita berikan kepadanya, ini merupakan bagian daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Man la yashkurun nas. La yashkurullah. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan yang lain. Wa qillatul i'tirad wa qillatul i'tiradi wa husnul adabi baina yadayil mun'im syukrun. Begitu juga di antara bentuk syukur yang lain adalah qillatul i'tirad. Tidak banyak menyanggah. Wa husnul adab. Demikian pula beradab yang baik baina yadayil mun'im, di hadapan yang memberi nikmat. Ya. Kalau ini maksud di sini adalah Allah Azza wa Jalla, artinya kita enggak banyak berkeluh kesah terhadap ketetapan yang mungkin kurang menyenangkan. Ya. Yang ia rasakan dalam kehidupan ini. Mungkin ada orang yang kondisi ekonominya kurang, mungkin ada orang yang kondisi kesehatannya kurang, mungkin ada orang yang banyak mendapatkan ujian. Nah, salah satu bentuk syukur itu bukan dia banyak berkeluh kesah terhadap ujian-ujian tersebut. Iya, bahkan dia bersabar. Nah, sikap yang seperti itu merupakan bagian daripada syukur. Beradab yang baik, mensikapi dengan sikap yang baik hal-hal tersebut, ini juga bagian daripada syukur. Wa talakin ni'ami bihusnil qabul wa isti'dama saghiriha syukrun. Kemudian bentuk daripada syukur yang lain adalah talakin ni'am bihusnil qabul, menyambut nikmat-nikmat itu dengan menerimanya dengan cara yang baik. Ya, menerima nikmat pemberian dengan cara yang baik. Ya. Wasti'adham saghiriha, dan menganggap besar nikmat yang kecil. Ini termasuk dari sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita walaupun dianggap kecil, atau di mata orang nikmat yang sepele. Nah, sikap yang benar terhadap nikmat-nikmat tersebut, walaupun itu nampak sepele, tapi kita menganggapnya suatu hal yang besar, nikmat besar. Ya, kalau kita menyepelekan hal yang remeh ya, di mata orang, maka ya, ini suatu sikap tidak mensyukuri. Nah, kita saja merasakan hal tersebut. Bila kita misalnya memberi kepada seseorang suatu pemberian, pemberian yang kita berikan mungkin tidak begitu bernilai, tapi karena rasa senang kita kepadanya, rasa simpati kita kepadanya, kita beri suatu pemberian ya sesuai dengan kondisi kita, apa adanya kita beri. Ya. Nah, kalau orang tersebut yang menerima dari kita karena melihat ini hal yang sepele, akhirnya dia pun menerima cuma dengan sambutan yang dingin. Ya. Menerima tapi dengan sambutan yang dingin. Nampak darinya bahwa dia kurang begitu senang dengan pemberian tersebut karena nampak remeh. Nah, kita sebagai orang yang memberi tentu juga merasa sedih ya. Kita juga akhirnya banyak pikiran disebabkan karena sikap dingin yang dia lakukan ketika menerima hadiah dari kita. Tapi kalau kita melihat dia menampakkan sikap yang begitu senang, menganggap ini sesuatu yang bernilai, padahal sesungguhnya kalau dinilai secara rupiah misalnya, hanya berapa rupiah, ya, hanya berapa harganya. Tapi dia tahu ini suatu pemberian yang itu adalah hadiah dari seorang yang senang kepadanya, simpati kepadanya. Niat baik itu sudah punya nilai besar, ya. Walaupun yang dia sampaikan kalau dinilai dengan uang tidak begitu besar. Nah, nampak dia begitu senang. Dia istilahnya yasta'zim, menganggap besar pemberian tersebut. Nah, kita yang memberi akan senang sekali. Ya, akan senang sekali. Nah, itulah ini di antara makhluk ya, di antara kita kita mengetahui hal tersebut. Ya, oleh karena itu yakni kita terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla jangan kita anggap remeh apapun nikmat itu kepada kita. Ya, nikmat yang kadang terlihat sepele jangan kita remehkan. Tapi kita betul-betul mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla tersebut. Toh sekecil apapun kalau Allah tidak berikan ya kita tidak akan bisa mendapatkan. Fama yandariju minal a'mali wal aqwali tahta ismi syukri was sabri la yanhasir. Maka apa yang masuk baik dari perbuatan maupun ucapan dalam istilah syukur dan sabar lain hasir, tidak terbatas. Sekian banyak kata-kata, sekian banyak perbuatan yang semuanya masuk dalam kategori syukur dan sabar. Masuk dalam kategori atau istilah syukur dan sabar ini sangat banyak. Ya, yang jelas kita berharap senantiasa Allah Azza wa Jal memberikan taufiknya kepada kita agar kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal dan senantiasa bersabar terhadap ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hiya darajatun mukhtalifah, dan syukur maupun sabar tingkatannya bermacam-macam. Fa kaifa yumkinu ijmalul qawli bitafdhili ahadihima 'alal akhar. Maka bagaimana mungkin kita bisa mengglobalkan penjelasan dengan mengunggulkan salah satunya terhadap yang lain. Sulit kita mau mengatakan sabar lebih afdal lebih utama daripada syukur, atau sebaliknya kita katakan syukur lebih afdal, lebih utama daripada sabar. Sulit, karena masing-masing dari keduanya punya bagian yang banyak, ya, punya bagian yang banyak, dan masing-masing dari bagian-bagian tersebut suatu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin naqul idza udhifa as-sabru ila syukri alladhi huwa sarful mali ila ta'ah fasyukru afdal. Namun yang bisa kita katakan bahwa idza udhifa as-sabru, bila kesabaran ini ditambahkan kepada syukur, bila kesabaran ini ditambahkan kepada syukur, alladhi huwa sarful mali ila ta'ah, yang syukur dalam hal ini artinya mengarahkan harta kepada ketaatan, yakni menggunakan harta dalam hal ketaatan, maka syukur ini afdal. Dan ini syukur tidak berdiri sendiri, ya. Ketika itu syukur didukung oleh sabar. Li'annahu tadammana as-sabr aidha. Karena dalam kondisi seperti ini syukur juga mengandung sabar. Wa fihi farahun bi ni'matillah 'azza wa jalla. Dan terkandung padanya juga rasa senang dengan nikmat Allah 'azza wa jalla. Wa fihi ihtimalu alamin fi sarfihi ila al-fuqara. Dan terkandung pula padanya kesabaran menahan rasa yakni sakit atau kegelisahan atau yang semakna dengan itu alam fi sarfihi ila al-fuqara, saat menyalurkan harta itu kepada orang-orang fakir, ya, karena ya terkadang terasa seperti itu, punya harta sedang senang dengannya kok diberikan kepada orang fakir. Nah, ada alam, ada sedikit goresan rasa sakit dalam dirinya ketika melakukan hal tersebut, namun dia tahan dan dia sabar karena dia tahu bahwa ini merupakan suatu amal yang baik, sehingga tergabung di situ antara sabar dan syukur. Wa tarku sarfi ila tana'umil mubah. Dan dia juga menahan rasa sakit, ya, derita ketika tidak menyalurkannya kepada semata-mata kenikmatan yang mubah. Nah, ini juga walaupun pada asalnya mubah, tapi kalau selalu disalurkan kepada yang mubah, nah ini juga tidak baik, ya kan? Makanya ketika dia menyalurkan kepada yang mubah, kemudian terasa ada tadi goresan rasa sakit, ya, ketika menyalurkan kepada yang mubah, ketika tidak menyalurkan kepada yang mubah, dia pun tahan, ya, dan dia sabar. Ini juga bagian daripada syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa afdalu min as-sabri bi hadzal i'tibar, maka syukur kalau dari sisi pandang ini bi hadzal i'tibar afdal min as-sabri, lebih bagus daripada sabar. Wa amma idza kana syukrul mal alla yasta'in bihi ala ma'siyatillah bal yasrifuhu ila tana'umil mubah fa as-sabr huna afdal min asy-syukr. Tapi kalau yang dimaksud dengan syukur di sini adalah mensyukuri harta benda, alla yasta'in bihi ala ma'siyatillah, supaya atau dengan cara tidak memperbantukan harta itu dalam maksiat kepada Allah. Bal yasrifuhu ila tana'um al-mubah, bahkan dia arahkan harta itu pada perkara yang mubah, kenikmatan-kenikmatan mubah. Dia bisa pada tingkatan ini tidak menggunakan dalam maksiat, tapi masih menggunakannya pada perkara-perkara yang mubah. Ya, bukan pada perkara-perkara ketaatan. Maka dalam kondisi ini syukur dengan makna ini, fasabru huna afdal minasyukri, maka sabar lebih utama daripada syukur. Ya, sabar lebih utama daripada syukur. Wal faqirus sabir afdalu minal mumsiki ma lahu as-sarifi lahu fil mubahat. Seorang fakir yang sabar lebih utama daripada seorang yang punya harta tapi menahan hartanya, mumsik malahu. As-sarif lahu fil mubahat, menahan hartanya dari maksiat tapi mengarahkan kepada yang mubah. Kalau kondisi seperti ini, orang fakir yang sabar lebih utama. Li'anna al-faqira qad jahada nafsahu wa ahsana as-sabra 'ala bala'illahi ta'ala. Karena orang yang fakir dalam kondisi seperti ini, dia telah jahada nafsahu, telah memerangi dirinya. Wa ahsana as-sabra 'ala bala'illah, dan berbuat kesabaran yang baik dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai perjuangan. Tapi yang syukur tadi, ya, nilai perjuangannya kurang ketika dia tidak menggunakan harta dalam ketaatan tapi juga tidak kemaksiatan, namun pada perkara yang mubah. Dalam hal itu, apa nilai perjuangannya dalam menghadapi perkara yang kurang baik, ya, kurang, ya, nilai perjuangannya kurang. Tapi orang yang sabar dengan kefakirannya, nampak di situ apa? Al-jalad, yakni keteguhan dia, keuletan dia, kesabaran dia dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'u ma warada min tafdhili ajza'is sabri 'ala syukri innama urida bihi hadhihi rutbah 'ala al-khusus. Dan semua riwayat yang datang dalam hal tafdhil, mengutamakan bagian-bagian kesabaran di atas rasa syukur, innama urid, hanyalah yang dimaukan adalah hadhil martabah al khusus, pada tingkatan seperti ini saja, dalam pengertian seperti terakhir yang kita sebutkan tadi. Li'anna sabiq ila afhamin nas min ni'matil amwal wal ghina biha wassabiq ila afham min asyukri an yakul al insan alhamdulillah. Fa'idan as-sabr alladhi ya'tamiduhu al-'ammatu afdal min hadha asy-syukr alladhi yafhamuna. Karena as-sabiq ila al-afham, yang pertama masuk ke pemahaman orang dari berbagai nikmat harta dan kekayaan, as-sabiq ila al-afham min asy-syukr, yang pertama kali terpahami dari makna syukur adalah orang mengatakan apa? Alhamdulillah. Oh, dia bersyukur, begitu kan? Kalau ada orang mengucapkan alhamdulillah, oh berarti dia bersyukur. Apa itu syukur? Ya, ketika dia mengucapkan alhamdulillah saat menerima harta. Nah, ini yang langsung terpahami secara sederhana oleh umumnya masyarakat. Ya. Nah, kalau syukur dalam pengertian itu, maka sabar lebih baik, ya, daripada syukur dalam pengertian seperti itu. Karena sungguhnya syukur dalam pengertian seperti itu belum syukur yang sepenuhnya. Ya. Syukur yang hanya sekedar mengucap alhamdulillah saat menerima pemberian dari Allah, itu syukur yang belum lengkap. Karena syukur yang lengkap terdiri dari sekian bagian yang tadi kita sebutkan, ya. Secara global ulama mengatakan bahwa syukur yang semestinya dia mengakui dalam dirinya, ada i'tiraf tadi dalam kalbunya, i'tiraf pengakuan atas nikmat Allah Azza wa Jalla, bahwa dia enggak berhak terhadap nikmat itu namun Allah beri dia, ya, bukan karena keahliannya, dia bersyukur dengan lisannya, kemudian dia menyalurkan pemberian itu pada ketaatan-ketaatan. Nah, ini baru syukur yang lengkap. Nah, kalau syukur yang lengkap seperti itu, untuk dikatakan sabar lebih baik darinya, nah ini belum mesti, ya. Keterangannya seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau syukur dalam pengertian sederhana, sekedar orang ucap alhamdulillah ketika menerima pemberian dari Allah, maka as-sabru afdalu minhu, sabar lebih utama darinya. Nah, kata beliau, fa idzan as-sabru alladhi ya'tabiduhu al-'amma afdalu min hadha asy-syukri alladhi yafhamuna. Kalau begitu, sabar yang dipegangi oleh orang-orang pada umumnya lebih utama daripada syukur yang dipahami oleh orang-orang pada umumnya. Wa mata lahatta al-ma'na alladhi dzakarna 'alimta bi anna li kulli wahidin min al-qawli qawlaini wajhan fi ba'd al-ahwal. Dan kapan engkau bisa memperhatikan makna yang kita terangkan tadi, engkau bisa memahami penjelasan tadi. Sekarang engkau bisa mengetahui bahwa di kulli wahidin minal qawlain, masing-masing dari dua pendapat, wajhan fi ba'dil ahwal, punya sisi kebenaran di sebagian keadaan. Yang ini karena pembahasan ini, mana yang lebih afdal, ya, al-ghaniyu syakir atau al-faqiru sabir, siapa yang lebih bagus, orang yang kaya tapi bersyukur atau orang yang miskin tapi bersabar, mana yang lebih utama? Nah, ini terjadi dialog dan diskusi para ulama yang panjang dari dulu sampai sekarang, ya, masing-masing ulama memberikan pandangannya. Ya. Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau kamu memahami apa yang tadi dijelaskan, maka masing-masing dari dua pendapat itu ada sisi benarnya di sebagian keadaan. Yang mengatakan al-faqir as-sabir afdal, orang yang fakir dan sabar lebih utama daripada yang kaya dan syukur. Ini ada sebenarnya. Kapan? Ketika, ya, syukur di sini pada pengertian yang sederhana, sekedar mengucap alhamdulillah. Nah, kalau begitu, yang fakir dan sabar afdal darinya. Tapi pendapat yang lain yang mengatakan orang kaya dan syukur lebih utama daripada orang miskin dan sabar, lebih afdal, ya, lebih afdal yang kaya dari. Nah, ini juga benar ketika dalam pengertian syukur yang seutuhnya. Karena syukur yang seutuhnya ada makna sabar di dalamnya. Syukur yang seutuhnya ada makna sabar pula di dalamnya, sehingga di situ tergabung antara syukur dan sebagian sabar. Nah, ini lebih afdal daripada sabar. Betul. Nah, jadi begitu kata beliau rahimahullah. Makanya kalau seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menyimpulkan, yang paling utama, yang paling bertakwa, ya, itu secara teori pembahasan, ya, apa namanya, terkadang berbeda dengan kenyataan, ya, karena dalam kenyataan antara satu orang fakir yang sabar dengan satu orang kaya dan syukur, mungkin masing-masing punya kondisi, ya, yang berbeda dengan orang yang sejenis yang lain. Fakir sabar, berapa orang yang fakir dan sabar? Banyak, ya kan? Orang yang fakir dan sabar banyak. Nah, apa masing-masingnya sama? Beda-beda. Ini fakir dan sabar, tapi luar biasa, ya, kondisinya seperti ini, sabarnya begini. Yang lain juga tergolong fakir dan sabar, tapi beda lagi. Yang itu beda lagi. Begitu pula orang yang kaya dan syukur, berapa orang? Banyak, ya. Tapi masing-masingnya kondisinya berbeda-beda dengan yang lain, ya. Nah, ketakwaannya beda-beda satu dengan yang lain. Terus mana yang paling afdal? Ya, sulit kalau sekedar mengatakan golongan ini yang afdal daripada yang ini, atau yang ini yang kaya afdal daripada yang miskin tadi. Sulit. Makanya yang paling afdal, yang paling bertakwa di antara mereka. Ya. Kesabarannya tingkatannya seberapa, syukurnya tingkatannya sampai di mana. Nah ini masing-masing Allah yang mengetahui tentang pribadi-pribadi mereka. Farubba fakirin sabirin afdal min ghaniyin syakir. Saya jadi seorang fakir yang sabar afdal daripada orang yang kaya dan syukur seperti yang disebutkan tadi. Bisa jadi pula sebaliknya, warubba ghaniyin syakir afdal min fakirin sabir. Bisa jadi pula orang yang kaya dan bersyukur lebih utama daripada fakir yang bersabar di keadaan yang lain. Begitu. Wa dzalika huwal ghaniyyul ladzi yara nafsahu mithlal faqir. Dan ghani yang syakir sini ketika dikatakan afdal daripada fakir yang sabir adalah orang kaya yang melihat dirinya seperti orang yang fakir. Alladzi la yumsiku li nafsihi minal mal illa qadra ad-darurah, yang tidak terus memegangi hartanya untuk dirinya kecuali seukuran yang sangat dibutuhkan bagi dia. Begitu dermawan. Wa yasriful baqi fil khairat. Kemudian dia memberikan selebihnya kepada atau menyalurkan selebihnya dari harta itu kepada jalan-jalan yang baik. Ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita tahu di antara para sahabat misalnya Utsman radhiyallahu anhu, beliau ghaniyun syakir. Ghaniyun syakir. Kita lihat luar biasa, ya kan? Beliau tidak sombong, beliau menyalurkan hartanya kepada kebaikan yang sangat banyak. Ya. Begitu pula dari sahabat yang fakirun sabir juga banyak. Abu Dzar dan lain-lain. Ya. Mereka itu sudah fakir tapi dermawan lagi. Ya, itu kan langka, ya. Fakir tapi dermawan. Nah, itulah. Jadi memang di sini kembali kepada tingkat keimanan masing-masing, amalan mereka masing-masing. Kembali kepada al-ghani yushakir tadi, aw yumsiku 'ala i'tiqadihi annahu khazinun lil muhtajin, atau si kaya tadi menahan hartanya dengan keyakinan bahwa dia menyimpan khazin, penyimpan harta itu untuk nanti orang-orang yang membutuhkan. Tidak untuk dirinya. Dia seolah-olah sebagai penabung harta demi kepentingan orang-orang yang membutuhkan suatu saat ketika dibutuhkan. Wa innama yantadiru hajatan tasnahu atau tusnahu hatta yasrifa ilaiha. Wa innama yantadiru hajatan tasnahu hatta yasrifa ilaiha. Dia menunggu suatu kebutuhan orang, ya, yang mengizinkan untuknya, yakni memberi kesempatan untuknya sehingga dia menyalurkan harta itu pada kebutuhan-kebutuhan mereka. Wa idza sarafahu lam yasrifhu bi talabi jahin wala taqlidin taqlidi minnatin. Ketika dia memberikan harta itu, dia tidak memberikan untuk talabi jah, mencari kedudukan, bukan mencari duniawi. Wala taqlidi minnatin, untuk mengikat sesuatu yakni jasa, bukan. Ya, mengharapkan sesuatu dari pemberiannya, bukan. Betul-betul lillahi ta'ala, tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah Azza wa Jal. Fahada afdalu minal faqir as-sabir. Kalau ghani yang seperti ini, orang kaya yang seperti ini lebih afdal daripada orang fakir yang sabar. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, demikian penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa bersyukur dan bersabar.